Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Selangor, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini nikmat Islam. Selama ini bila disebut kata nikmat, kita pejam mata, sebut kata nikmat yang terbayang adalah makanan. Nikmat adalah pakaian, nikmat adalah minuman. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku lengkapkan bagi kamu nikmat. Itu maknanya bahwa hidup nikmat tapi tak lengkap. Bahwa nafas ini nikmat tapi tak sempurna. Bahwa anak, istri, rumah, kereta, semua nikmat tapi hampa. Kerana Allah yang mengatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmat. Sesempurna-sempurna nikmat adalah nikmat Islam. Itulah maka ulama mengawali tazkirah selalu dia katakan alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Kita termasuk orang yang diberi Allah nikmat yang sempurna itu. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap Islam insyaallah. Sebab banyak juga yang dulu datuk-datuk dia Islam, tapi selepas itu Islam lepas daripada badan dia. Bila kita pergi ke Andalus, di Andalus kenangan Islam luar biasa. Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Isbili diambil dari kata Sevilla. Itu semua adalah negeri-negeri 700 tahun bersyahadat. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tak ada lagi Islam. La yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya nama sahaja. Wala minal qur'ani illa rasmuh. Tulisan masih ada, ayat-ayat di dinding-dinding Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar, merah. Kenapa disebut merah? Sebab dia batu dinding masjid dari permata berwarna merah yang mahal, menunjukkan Islam amat sangat kaya raya. Hari ini murid-murid penuntut ilmu pelajar pun bila kita tanya, tahukah awak di mana itu Andalus? Tak tahu. Tak tahu Andalus, tidak. Real Madrid, Barcelona, tahu. Padahal itulah Andalusia, negeri yang pernah dibuka oleh para salafunas salih. Mereka membawa bahtera kapal laut menyeberang daripada Maghribi. Maghribi diambil dari kata ghurub. Tenggelam matahari seolah-olah ditelan oleh samudera Atlantik. Hilang tepi dunia. Maghrib, tenggelam matahari, hilang, habis. Tapi rupanya di seberang sana masih ada lagi. Maka itulah yang dikatakan oleh seorang lelaki bernama Tariq bin Ziyad. Al-bahru wara'akum, lautan di belakang kamu. Wal-adu amamakum, musuh di hadapan kamu. Bila kamu balik ke belakang, kamu akan mati sia-sia. Tapi bila kamu hadapi ke hadapan, maka kamu akan mati syahid. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Maka bersyahadatlah negeri itu selama 700 tahun lamanya. Sunnatullah. Tanaman kecil, lemah. Lepas itu dia pun berbatang, bercabang, berdaun besar. Setelah itu mulai dia kuncup, layu, kering dan mati. Oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kamu kepada Allah. wala tamutunna, jangan sampai kamu mati, anak cucumu mati, illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Hari ini kita berkata di hadapan Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman, aku muslim, wa ma ana minal musyrikin. Itulah sesempurna-sempurna nikmat. Jadi bila ada seorang muslim mengajak sahabat, kawan, jiran, tetangga untuk bersyahadat, sebenarnya dia bukan nak keluarkan orang dari agama orang lain kepada agama dia. Dia sebenarnya sedang berbagi nikmat. Awak mau tak saya bagi nikmat? Mau? Berapa ringgit? Bukan nikmat itu. Ada nikmat yang lebih sempurna daripada uang. Ada nikmat yang lebih lengkap daripada makanan. Maukah awak saya bagikan nikmat? Nikmat apa? Nikmat Islam. Oh, saya takut. Apa takutkan dengan Islam? Nanti akan ada potong zakat, akan ada potong khitan. Banyak betul potong dalam Islam. Jangan takut, sebab semua ini adalah nikmat. Andailah tidak ada nikmat Islam, apa yang terjadi? Kerana ada nikmat air, maka kita rasa selesa. Kerana ada nikmat makan, kita pun kenyang. Lalu kalau tak ada nikmat Islam, apa yang terjadi? Andailah Islam tidak ada, maka kita tak wujud hari ini. Mengapa kita tak wujud hari ini? Sebab kita mati sebelum ayah kita ada. Kerana mak daripada ayah kita, nenek kita takkan mungkin lahir ke dunia. Karena dulu sebelum Islam datang, perempuan dianggap sebagai aib, pantang, memalukan. Idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau bila ia diberi berita gembira, anak kamu lahir seorang perempuan, apa yang terjadi? Wajahnya menghitam, malu bercampur marah, wahwa kazim, menahan amarah. Malu punya anak perempuan. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat, budak-budak yang mati dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa engkau dibunuh? Kerana malu. Dulu sebelum Islam datang, orang malu punya anak perempuan. Hari ini orang bangga punya anak perempuan. Anak awak berapa? 3. Alhamdulillah, 3-3-nya perempuan. Saya boleh punya menantu, saya buat mahar mahal-mahal. Bukan itu makna. Mengapa bangga punya anak 3 perempuan? Man 'ala salasa banatin, sesiapa sahaja yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dia didik dengan adab Islam yang baik, wa zawwajahunna, dia bagi nikahkan dengan lelaki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Ustaz, saya tak ada duit nak pergi ke Makkah tanah suci, sebab katanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Sesiapa yang boleh haji mabrur, balasan surga. Saya tak boleh masuk surga. Masuk pintu surga dari pintu haji. Saya tak boleh pergi haji. Kalau di Riau, negeri saya, bila dia bayar tahun 2017, dia akan berangkat haji 2030. Malaikat maut datang 2029. Saya sangka ini sudah cukup lama. Saya tanya orang Malaysia, bila awak bayar 2019, bila berangkat? 100 tahun lagi. Makna pintu haji kita tak boleh masuk kalau tak ada izin Allah. Ada pintu lain, masuk surga dari pintu lain. Apa itu? Jihad fi sabilillah. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati jihad itu mati. Mereka tak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak boleh merasakan kehidupan mereka. Mereka dalam surga, mereka tak merasakan sakaratul maut, melainkan kalqars, seperti cubitan pada kulit. Orang kalau dicubit biasa tersenyum. Kalau tak percaya, cubitlah. Orang dicubit tersenyum. Itulah maka orang mati syahid bila kita buka wajah dia senyum. Kenapa dia tersenyum? Mati dia makan dicubit. Satu mati syahid, buka muka dia senyum. Satu lagi tak tahu mati apa. Menghitam, legam, berkerut. Kenapa? Sakitnya sakaratul maut. Macam kambing dikuliti hidup-hidup. Macam pancing yang ditarik dari kulit yang basah, tercabut tulang, daging, kulit. Macam pedang yang ditebaskan pada tempat yang sama beratus kali. Sedangkan dia merasakan sakaratul maut hanya seperti cubitan pada kulit. Dia merasakan soalan mungkar nakir azab kubur. Kita pagi, petang, siang, malam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Min azabil qabri, dari azab kubur. Tiga, dia tak merasakan hisab. Kita berdoa 5 kali sehari semalam. Wa taubatan qabalal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Dia tak merasakan hisab. Masuk ke dalam surga, pintu jihad. Awak nak masuk pintu surga melalui jihad? Tak boleh. Nak masuk surga melalui pintu haji? Tak dapat. Ada satu pintu lagi. Nikmat punya anak perempuan yang dulu tak dirasakan sebelum Islam datang. Man ala salasa banatin, bagi makan halal jaga tempat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, didik mereka dengan pendidikan Islam. Wazawwajahunna, nikahkan dengan lelaki yang salehah. Lelaki tak salehah. Dengan anak-anak menantu yang saleh. Wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai dia mati. Falahul jannah, surga baginya. Masa Nabi menyampaikan hadis ni, ada juga sahabat tu yang menawar. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, engkau tadi kata berapa? 3. Bagaimana kalau 2? 2 pun masuk juga, kata Nabi. Maka 1 tak ada. Tawaran cuma 2 saja. Maka tuan-tuan, bila ada anak perempuan 1, tambah 1 lagi. Surga. Kenapa perempuan? An-nisa imadul bilad. Bukan hadis. Kenapa masjid yang kita banggakan, yang kita cinta, yang kita suka ini tegak berdiri megah dengan kubah warna hijau cantik? Kerana tiang-tiang yang kokoh. Kalaulah tiang ini lapuk, wal a'yadzubillah, na'udzubillah. An-nisa imadul bilad. Negeri ini akan kokoh sebab tiangnya kuat. Apa tiang negeri ini? An-nisa, perempuan. Maka jangan pandang remeh temeh pada perempuan. Semua lelaki yang hebat-hebat, yang mulia-mulia di hadapan saya ini, semua lahir daripada perempuan. Ada lahir daripada lelaki? Tak ada. Begitulah hebatnya perempuan. Maka manakala ada seorang lelaki menghadap kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku nak mati syahid jihad fisabilillah. Alaka min ummin, mak engkau masih ada lagi? Ada ibu engkau? Kata dia, na'am, masih ada di rumah. Ilzam rijlaiha, tak perlu engkau ikut jihad bersama aku. Ilzam rijlaiha, jaga kakinya. Falakal jannah, surga menanti engkau. Maka muncullah ungkapan kalimah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki bunda. Tapi kata orang dulu, sekarang banyak surga di bawah tapak kaki babysitter. Sebab dia dah serahkan yang mulia itu kepada orang lain. Padahal ini adalah kemuliaan, kehormatan sebagai perempuan. Dulu kita bicara sebelum Islam datang, sebelum nikmat yang sempurna ini ada. Dulu bila ada seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki, umur perempuan ini 17, umur lelaki ini 71. Beza-beza tipis lah, 17-71, dekat-dekat lah. Perempuan cantik 17, lelaki ini 71, bini yang ke-10. Sebab masa itu mereka poligami unlimited edition, tak ada batas 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bila lelaki ini mati, maka perempuan yang berumur 17 tadi akan diwarisi oleh anak lelaki dari bini yang pertama. Begitu hukum jahiliyah. Maknanya apa? Perempuan seperti benda, seperti barang perniagaan yang boleh ditinggalkan, diwariskan kepada ahli waris. Datang Islam, haram menikahi ibu tiri. Mu'abbad sampai hari kiamat, ibu tiri tak boleh dinikahi walaupun ayah kita dah mati, sebab dia mak kita. Siapa yang mengajarkan ini? Islam. Membezakan kita dengan haiwan. Mulianya lagi, istri akan mendapat harta warisan. Ditulis dalam Al-Quran. Sembahyang maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi, yang 1 silent. Tak ada dalam Quran. Sembahyang isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, pakai kunut tak pakai kunut, tak ada dalam Quran. Sunnah yang menjelaskan. Tapi perempuan, berapa dia dapat dari harta suaminya, disebut, dituliskan dalam Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para lelaki, kamu mendapat setengah, 50% daripada harta suamimu. Illam yakul lahunna walad. Kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun. Kalau istrimu melahirkan anak. Falakumur rubu'u. Istri mendapat 1/4. Walahunna rubu'u. Falahunna rubu'u. Istri mendapat 1/4. Kalau kamu tiada anak. Fa in kana lakum waladun. Bila suami ada anak. Falahunna thumunu. Maka istri mendapat harta warisan 1/8. Apa maknanya? Darajah, martabat, tingkatan perempuan diangkat oleh Islam. Yang sebelumnya dikubur hidup-hidup, yang sebelumnya dihinakan, direndahkan, yang sebelumnya dijadikan benda perniagaan, harta warisan, Islam datang. Maka perempuan, puan-puan, datin-datin, paling banyak semestinya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila tak ada dia, andai tak lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini perempuan tak ada wujud. Kalaupun ada wujud, dia hanya barang perniagaan semata. Maka perempuan-perempuan, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini asyik membicarakan aib orang, bercerita tak tentu hala, bersolawat. Bila ada yang ajak, macam mana si anu sini itu begini begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa awak ni banyak-banyak selawat aja? Saya nak ajak awak sembang cerita masalah ni, apa banyak selawat? Sebab dialah awak ada wujud di alam, sebab dialah awak dapat harta warisan, sebab dialah awak diangkat kemuliaan di sisi Allah. Tiada beza lelaki dengan perempuan. Man amila saliha, sesiapa saja yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik lelaki maupun perempuan. Tak ada Allah berkata sesiapa yang beramal soleh lelaki saja, sesiapa yang beramal soleh min zakarin au unsa, lelaki atau perempuan. Apa balasan Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang amat sangat baik. Betul Ustaz Somad, memanglah Islam ni mengangkat, memuliakan kami sebagai perempuan, tapi kami tetap juga tak dapat full seperti lelaki. Lelaki dapat 50%, kami 25%. Jadi kami nak tuntut sama dengan lelaki. Bila kita naik bas, kemudian ada perempuan tegak, lelaki duduk. Lelaki ni akan tegak dan berkata, sila awak duduk. Sebab apa? Sebab dia hormati muliakan perempuan. Bila awak nak sama dengan perempuan, perempuan nak sama dengan lelaki, maka masa tu awak tetap tegak berdiri. Datang perempuan, awak lelaki, kenapa awak duduk dari tadi? Kita kan sama. Sebab Allah muliakan perempuan. Kenapa perempuan hanya dapat 25%, lelaki 50%? Lidzakari mithlu 'adhil unsayain. Lelaki dapat 2 kali bahagian perempuan. Bukan kerana Allah Ta'ala muliakan lelaki lebih daripada perempuan, tapi sebab Allah muliakan perempuan. Sedangkan di pundak lelaki ada tanggungjawab yang sangat besar. Yang memberi mahar nikah lelaki, yang memberikan nafkah lelaki, yang bertanggungjawab dunia akhirat terhadap anak dan istri lelaki. Kerana beban lelaki yang terlampau berat inilah, maka pada akhir zaman ni banyak lelaki yang teringin jadi perempuan. Awak lelaki ke perempuan? sebenarnya saya ni perempuan terjebak dalam diri lelaki. Na'udzubillah wal'ayadzubillah. Oleh sebab itu yakinkan anak, menantu, cucu, cicit, keturunan kita bahwa engkau adalah lelaki dan engkau diangkat oleh nikmat iman dan Islam. Perempuan mulia. Sekarang kita pindah pada lelaki. Kenapa ustaz tak awali tazkirah? Kenapa ustaz tak mulai tazkirah ni dari lelaki? Ladies first. Perempuan lebih dulu. Nabi manakala masuk ke dalam syurga, dia pandang tengok ke belakang, dia tengok perempuan. Yang kedua masuk syurga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Nabi bertanya, "Awak siapa?" "Akulah perempuan yang menyantuni, menjaga, memberi makan anak yatim, suami meninggal dunia dan dia tetap istiqamah menjaga. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menjaga anak yatim, kahataini fil jannah." Macam ini dekatnya di surga. Nabi menunjukkan as-sababah jadi terunjuk, wal wusta jadi tengah, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya perempuan inilah, kerana ia menjaga anak yatim, mati meninggal suaminya, dia tetap istiqamah menjaga anak-anak yatim. Apa maknanya? Perempuan yang luar biasa. Dalam Al-Quran, adakah Allah sebut lelaki manakala bercerita tentang Musa alaihi salam? Tidak. Wa auaina ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ummi. Tidak ada satu ayat pun bercerita tentang ayah Musa. Tak ada Abu Musa. Tapi ada ummi Musa. Padahal yang akan dihadapi ini adalah Fir'aun, raja yang zalim. Tapi cukup dengan perempuan sahaja. Yang melahirkan, perempuan. Yang menyelamatkan dari penyembelihan Fir'aun, perempuan. Yang menghanyutkan ke sungai Nil, perempuan. Dan yang melihat, wahai kakak daripada Nabi Musa, perempuan, cuba engkau tengok ke mana Musa hanyut. Dia tengok. Masa itu belum ada lagi GPRS. Nak tengok ke mana dia pergi, ke mana dia hanyut. Dia tengok. Oh, ke sungai Nil. Dan ternyata yang menemukan kotak kayu tempat Nabi Musa dihanyutkan itu pun perempuan. Perempuan itu ada doanya dalam Al-Quran. Siapa dia? Perempuan yang berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakan untukku satu tempat dalam surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qawmin zalimin. Selamatkan aku dari perbuatan orang yang zalim. Yang menghanyutkan perempuan. Yang memandang melihat hanyut perempuan. Yang menemukan kotak itu pun perempuan. Asiyah, istri daripada Fir'aun. Apa makna? Padahal ini kitab suci. Di zaman itu perempuan tak boleh disebut namanya. Perempuan adalah bentuk kehinaan. Tapi Al-Quran mengangkat perempuan begitu mulia. Ustaz kata mulia perempuan sebab Islam adalah nikmat. Kamilah perempuan yang pertama dapat nikmat Islam itu. Ya, kalau memanglah Islam memuliakan kami, nikmat Islam kami perolehi sebagai perempuan, kenapa lelaki di hadapan kami di belakang? Kalau memang Islam itu memuliakan kami, Islam adalah nikmat terhebat bagi kami, nikmat sempurna, kenapa ustaz dan lelaki tak ke belakang, kami yang ke hadapan? Cara pandang kita mesti kita luruskan. Perempuan diletakkan di belakang, bukan dia dihinakan, tapi dia dimuliakan. Bayangkan kalau kita robah, kami lelaki ke belakang, perempuan di hadapan, semua berbisik-bisik. Perempuan dibuat di belakang supaya dia mulia. Tak ada satu lelaki pun yang memandang dia ke belakang. Kalaupun ada, lelaki itu akan dicakapkan oleh perempuan yang ada di belakang. Apa awak pandang dari tadi? Kalau nak pandang, pandanglah dengan kamera selfie saja. Apa maknanya? Perempuan dimuliakan kerana dia adalah objek yang selalu dipandang, dilihat, cukup dipandang oleh suaminya saja. Kalau memanglah kami ini dimuliakan oleh Islam, Kenapa kami ditutup? Kenapa rambut kami tak nampak? Kenapa kulit kami tak nampak? Begitulah Islam memuliakan. Kita pergi ke tempat kedai berjual buah. Ada buah yang diletakkan di luar. Tak ada penutup. Kena panas, kena debu. Tapi ada satu yang dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian dia ditutup di dalam peti sejuk. Tak ada yang kena debu, tak ada kena matahari. Tak lisut, elok, fresh, segar. Mana yang kita pilih? Tentulah yang baik yang ditutup. Begitulah Islam memuliakan. Islam memuliakan perempuan bukan dengan membukanya. Islam memuliakan dengan menutupnya serapat-rapat. Makin tertutup, makin mulia dalam Islam. Tapi orang sekarang berfikir, bila dibuka, maka itu yang paling mulia. Ada seorang perempuan daripada Yaman. Dia mendapatkan Nobel penghargaan di negeri orang putih. Masa itu orang itu menyindir. Tengoklah Islam. Islam dah rendahkan darjah perempuan. Dia tutup-tutup. Apa Islam ini menutup perempuan? Dia tidak marah. Dia jawab tersenyum saja. Kami Islam memuliakan perempuan dengan menutupnya. Makin tertutup makin mulia. Kalaulah memuliakan dengan membuka, semakin tidak berbaju semakin mulia, maka haiwan jauh lebih mulia daripada kita. Marah, tak boleh marah. Akal, balas dengan akal. Orang yang guna akal tak boleh dibalas dengan ayat, sebab dia tak percaya ayat. Kita balas pakai hadis, dia tak percaya Nabi. Jawab dengan akal. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tak guna akal? Dulu awal manusia tak berbaju, primitif. Manusia purbakala, manusia yang ketinggalan zaman. Dia tak ada baju, dia tak ada kain, pakai kulit kayu. Itulah manusia yang tertinggal. Jadi bila ada hari ini orang tak guna pakaian, maknanya dia sebenarnya tak sesuai hidup zaman sekarang. Dia mesti hidup 1000 tahun lampau. Bila dia sakit hati, gunalah akal. Kemana awak masa Allah bagikan akal? Mungkin masa itu awak tak datang ke? Afala ta'qilun? Kenapa tak engkau gunakan akal? Oh, Ustaz Abdul Somad berbicara sesuatu yang tak baik. Ini tak baik bagi kami. Saya sedang berbicara kepada umat Islam. Di masjid. Di dalam tempat yang tertutup, tempat ibadah. Hanya bicara kepada keluarganya sesama Muslim. Memang betul. Tapi kami tonton juga. Salah awak, kenapa tonton? Sebab saya nak cari hidayah. Bersyahadatlah. Bukan payah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan. Rasulullah, hanya dengan menggerakkan lidah, berpindahlah engkau dari kerak neraka jahanam menuju surga Jannatul Firdaus. Siapa yang memuliakan ini? Islam. Nikmat Islam hari ini adalah nikmat yang kita mesti perkongsikan kepada orang banyak. Jangan hanya kita sahaja. Orang yang ingin dia Islam, bini dia Islam, anak dia Islam, yang lain tak perlu. Maka dia sebenarnya tak ingin berkongsi pada orang lain. Orang Islam tak macam itu. Zaman Nabi ada orang berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua saja, yang lain jangan. Oh, kata Nabi, berdoa jangan macam tu. Berdoalah untuk orang ramai. Kita diajarkan untuk berkongsi dalam makanan, berkongsi dalam minuman, berkongsi dalam tempat yang baik, selesa, dan berkongsi pula dalam nikmat kesempurnaan, yaitu nikmat Islam. Apa yang membuat para habaib Al-Jifri, Al-Haddad, As-Segaf bin Syihab bin Yahya Al-Hamid datang daripada Hadramaut Yaman ke negeri Melayu, dipukul ombak, diempas gelombang, pecah bahtera di tengah laut? Apa yang membuat mereka datang ke negeri kita? Tak lain tak bukan ingin memperkongsikan, ingin membagi nikmat yang terbesar ini. Sehingga bersyahadatlah datuk-datuk kita, bersyahadatlah orang tua kita. Dan hari ini kita mendapat warisan nikmat Islam. Tinggal lagi kita jaga kepada generasi yang akan datang, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Awak orang kaya, ya, banyak tanah, banyak, luas ke? Tak banyak, tapi sejauh mata memandang. Tinggal tapi yang engkau wakafkan untuk rumah tahfiz Quran, budak-budak akan mengaji, membaca surah Ar-Rahman, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Mereka membaca surat Alif Lam Mim, sajadah akan mereka baca pada subuh Jumat tilawah, itu yang akan mengalir. Saya tak kaya, tapi saya punya kepakaran. Apa kepakaran awak? Dalam bidang IT, teknologi. Saya boleh recording Ustaz, lepas tu saya boleh upload. Inilah yang banyak recording ini. Semua punya kepakaran malam. Maka dia pakai, dia recording, lepas tu dia akan share, lepas tu dia akan berbagi kebajikan ini dalam grup-grup WhatsApp, dalam Instagram. Dia gunakan ini sebagai wasilah dakwah. Bila dulu Nabi berkirim Mu'az bin Jabal pergi berdakwah ke Yaman, Hatib bin Abi Balta'ah bawa Islam ke Mesir. Wahai, kata Khalifah Umar bin Khattab, wahai Umar bin As, pergi Islamkan Mesir. Wahai Uqbah, pergi Islamkan Maghribi. Wahai Abdullah bin Abbas, pergi ke negeri Syam. Wahai engkau Anas bin Malik, pergilah engkau mengislamkan Kufah. Maka mereka bertebaran ke atas muka bumi Allah. Untuk apa? Memperkongsikan Islam supaya orang selamat. Perempuan mendapatkan nikmat Islam yang terbesar. Bagaimana dengan lelaki? Nabi panggil Bilal. Ta'al Bilal. Bilal pendatang. Ya, labbaik. Ta'al Bilal, labbaik ya Rasulullah. Labbaik maknanya aku sambut panggilan engkau ya Rasulullah. Ya, saya. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selipa engkau dalam surga. Apa amalan engkau wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sembahyang dua rakaat selepas wudu. Usalli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Andai Nabi memanggil Ali, wahai Ali, aku dengar engkau kabar gembira busra dah masuk surga. Iyalah, Ali Quraisy, Ali menantu dia, Ali saudara sewali dia, ayah Ali dengan ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik beradik kandung. Iyalah Ali dia panggil. Ini bukan Ali. Usman. Andai Usman yang dia panggil, iyalah Usman masuk surga sebab Usman kaya, Usman Quraisy. Umar, iyalah Umar masuk surga sebab Umar masuk Islam lah, maka orang berani baca Quran dengan suara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang berani baca Quran kuat sebab Umar dah masuk Islam. Sebelum itu orang tak berani baca Quran. Sampai sekarang pun banyak yang baca Quran pelan-pelan. Kenapa awak baca pelan? Umar belum masuk Islam lagi. Tapi yang dia panggil bukan Umar, yang dia panggil bukan Utsman, yang dia panggil bukan Ali, yang dia panggil Bilal. Bukan Quraisy, bukan kaya, bukan bangsawan, bukan orang yang punya harta benda, bukan orang yang mulia. Dia hanyalah budak sahaya berkulit hitam, datang dari Nubia. Ini Afrika Utara, ini Mesir Kahira, ini Sudan Khartoum. Antara Sudan dengan Mesir ada suatu negeri bernama Nubia, kampung halaman, tempat lahir dibesarkan Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah dimuliakan kerana apa? Kerana harta? Bukan. Kerana darah Quraisy? Bukan. Kerana mulia? Tidak. Tapi karena saat perutnya ditimpa dengan batu besar, dilepas kain penutup kulitnya, kulit yang tipis dilekatkan di atas pasir yang panas. Saat itu dia hanya berkata, Ahad, Ahad. Persekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Ahad, Ahad. Itu yang membuat dia mulia. Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan kamu dari lelaki. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, atsqakum. Yang paling mulia bukan Melayu, yang paling mulia bukan yang berkulit putih, yang paling mulia bukan yang berkulit hitam, yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa guna kita kaji wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam? Mengenal Allah supaya setelah kenal datanglah takut. Pelajar baru dengan pelajar lama, sama-sama pelajar, tapi yang satu ni biasa saja. Cikgu lalu, dia diam saja. Awak tak ada hormat ke? Tak salam ke? Saya tak kenal. Tapi bila dah kenal, assalamualaikum cikgu, cium tangan cikgu, muliakan dia. Kenapa? Sebab kenal. Kenal Allah. Dekati orang yang mengenalkan kita pada Allah. Hadir tazkirah untuk mengenal Allah. Baca surah, baca ayat kursi untuk mengenal Allah. Yang mengenalkan itu siapa? Islam. Albert Einstein tak percaya kepada agama, tapi percaya kepada Tuhan. Ia ke Tuhan tu ada? Ada. Sebab ilmu tak dapat menangkap eksistensi Tuhan, tapi Tuhan tu ada. Nama dia siapa? X. Cuba bayangkan kalau Tuhan kita bernama X. Oh, X. Datanglah dia mengajarkan nama dia melalui hamba yang dia pilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia dengan nama itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Kalau makmum faham, imam baca Asmaul Husna, dia ikut. Makmum tak faham, apa ni imam, bila kita berdoa? Allah suruh walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggil dia. Dulu Tuhan dilecehkan, Tuhan dijatuhkan derajatnya sama dengan manusia. Ada Tuhan, nama Tuhan ini Zeus. Tuhan Zeus nikah, Tuhan berbini pula. Lalu hasil pernikahan tadi lahirlah anak lelaki bernama Hercules. Kemudian tak lama sesudah itu bini Tuhan pun mati. Tentu Tuhan menikah sekali lagi. Bini yang kedua ni bini jahat pada anak, son of God, Hercules. Maka dia selalu ganggu Hercules. Bini Tuhan muda tadi yang jahat pada Tuhan muda Hercules tadi, itulah dia setan. Maka dalam Islam setiap kita sebut nama Allah Subhana, Maha Suci. Siapa yang mengotori Allah? Kenapa kita katakan suci? Kain kotor dicuci supaya suci. Lantai kotor dicuci supaya suci. Allah Maha Suci. Kenapa kita sebut lagi Subhana? Allah Subhana. Kenapa Maha Suci? Sebab ada orang yang menodai Allah, mengatakan Allah itu lelaki. Lalu ada Allah yang perempuan. Allah lelaki namanya Allah, yang perempuan siapa namanya? Lata. Allah lelaki namanya Al-Mannan, yang perempuan siapa namanya? Manat. Allah yang laki-laki namanya Al-Aziz, yang perempuan siapa namanya? Al-Uzza. Datang Al-Quran, difirmankan Allah, Qul, katakan, Qul huwallahu ahad. Dia Esa, dia tunggal, dia satu, dia tiada berbilang. Lalu bagaimana dengan yang menikah punya anak? Tuhan jugakah dia? Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dan dia tak diperanakkan. Bila dia beranak, tentulah ada darah nifas, najis, kotor. Takkan dia Tuhan? Bila dia dilahirkan, dia keluar daripada rahim, keluar daripada tempat sesuatu yang tak layak disebutkan, berdarah, najis. Walaupun badan dia bukan najis, tapi darah ini kotor, najis. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, dia tak melahirkan anak. Walam yulad, dan dia tidak pula dilahirkan. Bila terbayang dalam fikiran, pejam mata, nampak bulat-bulat, nampak bergaris-garis, nampak biru, hijau, hitam, putih, merah, itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma fatara bibalik, fallahu laysa kadhalik. apa saja yang terlintas dalam pikiranmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Islam nikmat yang membuat kita menjadi mulia, menyebabkan kita hanya menyembah Dia semata saja, tiada yang lain. Dulu bagaimana mereka ingin mencari Tuhan? Mereka ambil tepung gandum, lepas itu tepung gandum mereka campur dengan minyak samin, lepas itu mereka bentuk Tuhan itu daripada tepung gandum dan minyak, lepas itu mereka pun masukkan dalam bara api, maka Tuhan tadi pun menggelembung besar. Sengaja mereka buat besar supaya nanti bila lapar, selepas dia sembah, dia lapar, dia cuil, dia makan Tuhan. Maka disebut dengan jahil. Kenapa jahil? Jahil bukan mereka tak faham ekonomi, bukan mereka tak tahu finance, bukan mereka orang yang tak mengerti tentang sebuah konsep negara. Orang Makkah itu maju, ada peradaban. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita wassaif, Makkah di tengah. Syita musim sejuk, dia pergi ke Yaman. Saif musim panas, dia pergi ke Syam, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, Suria, Palestin, Mesir, Kahira, sampailah kepada negeri bernama Irak dan negeri Mawar An-Nahrain, negeri-negeri yang luas. Mereka berniaga di sana, ekspor impor. Mereka bukan jahil. Mereka bukan jahil dalam bidang perniagaan. Mereka bukan jahil dalam bidang ekonomi. Mereka jahil dalam bidang tauhid. Maka Islam datang mengajarkan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyad. Inilah Islam, nikmat yang membuat kita mulia hari ini. Apalagi nikmat yang membuat kita mulia? Nikmat sebagai lelaki, bahwa kita dulu dimuliakan karena harta. Bila tak ada harta maka tak mulia. Nikmat karena ada kekuasaan, bila tidak ada maka tak mulia. Tapi manakala Islam datang, yarfa'illahu alladhina amanu, yang diangkat adalah orang yang beriman. Setelah itu, walladhina utul ilma, orang-orang yang berilmu diberikan Allah kemuliaan darajat. Dan ilmu tidak pula setakat hanya ilmu agama saja. Ada setengah orang, awak belajar kat mana? Fakulti Usuluddin, masuk surga. Awak matematik, neraka jahanam. Ini bukan Islam. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, berpikir tentang planet, berpikir tentang matahari, berpikir tentang bulan, berpikir tentang galaksi, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Wal ardi, penciptaan bumi. Waqtilafil layli wan nahar, siang dan malam. La ayat, itu juga ayat-ayat. Kul huwallah ayat, Allahu la ilaha illallahul qayyum, ayat kursi. Ada ayat dalam surah Al-Fatihah. Ini ayat tertulis, ini ayat tersurat, tapi ada ayat yang tersirat. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Kita akan lanjutkan selepas azan Isya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang bertanya kepada kita, apakah awak rasa nikmat menjadi Muslim? Memanglah nikmat. Namanya Islam. Orang yang berislam disebut Muslim. Yang perempuan itu Muslimah. Kalau dia banyak Muslimun, tapi selalunya disebut Muslimin. Muslimin, Muslimat, Mu'minin, Mu'minat. Maknanya apa? Bahwa saya merasa nikmat menjadi seorang Muslim. Kenikmatan meminum air hilangkan dahaga. Kenikmatan makanan hilangkan lapar. Tapi ada kenikmatan hati, ketenangan jiwa yang diberikan oleh Islam. Inilah yang sekarang zaman modern, akhir zaman yang susah. Yang paling dicari orang hari ini bukan website, maaf, website yang tak baik. Yang dicari orang saat ini adalah website bagaimana nak bunuh diri. Sebab merasa hidup ini sempit. Ja'alahu ka'annahu, seakan-akan bayiqan harajan. Bayiq, sempit. Harajan, menyesakkan. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas langit. Hebat Islam. Ayat ini turun sebelum kapal terbang ditemukan. Bagaimana rasanya take off naik ke atas? Begitulah dada orang yang tak beriman terasa sesak sempit sehingga nak mati bunuh diri. Makanya banyaklah orang susah nak tidur, kena penyakit insomnia, susah tak dapat boleh tidur sebab memikirkan hidup, hidup, hidup. Bukan negeri yang susah, negeri yang kaya raya, Europe, Amerika, susah. Banyak orang yang kena penyakit ini dan dia makan khusus tablet supaya boleh tidur. Tapi kita hari ini tak. Sedang tazkirah pun boleh tertidur. Siapa yang menurunkan ketenangan ini? Allah. Wallazi anzala sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Di mana letak ketenangan itu? Bukan di kepala. Di mana letak ketenangan itu? Bukan di mata. Bila kita tengok ada orang tenang, di mana sebenarnya letak ketenangan? Bukan pada harta, bukan pada kuasa. Ketenangan ada ala fil jasadi mut'ah. Di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, segenggam, sekepal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, maka yang lain ikut menjadi rosak. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ada setengah orang menyebut hati, tapi mana qalb yang sebenar adalah jantung. Jantung. Jantung sebesar genggaman kita. Jantung saya sebesar genggaman saya. Jantung tuan yang rangannya besar sebesar ini, yang berdegup. Cuba rasa sebelah kiri berdegup berdetak. Kalau tak ada, bagi tahu. Maknanya apa? Bahwa setengah orang mengatakan qalb ni hati, sebagian lagi mengatakan jantung. Kita ambil jalan tengah. Apa dia? Jantung hati. Dua-dua dapat. Terserahlah kau nak kata jantung ke hati ke, tapi yang jelas di sanalah bersemayamnya ketenangan. Di mana ketenangan itu dapat? Ada orang tenang. Apa hal pun yang terjadi dia tenang saja. Kenapa dia tenang? Kena dadah. Patutlah tenang. Kenapa dia tenang? Dia makan Rohypnol. Apa tu? Anjing gila yang makan. Kena rabies disuruh makan. Kita tenang bukan kerana itu. Risau, susah. Nanti bila saya pension, saya nak kerja apa, saya nak makan apa, macam mana anak saya makan, macam mana saya nak makan mana. Maka kita ditenangkan dengan apa? Lau tawakkaltu 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau engkau tawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat tayr. Allah bagi engkau rezeki sebagaimana Allah bagi rezeki seekor burung. Bagaimana burung terbang? Taghdu khimasan, dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, balik dalam keadaan perut kenyang. Apakah ada burung yang pagi dia tak terbang? Burung kenapa tak terbang? Ya kalau dapat makan, kalau tidak. Padahal yang dia pakai cuma dua saja, kaki dan paruh dia. Tapi dia boleh dapatkan. Allah ingin ajarkan kita melalui makhluk. Banyak cara Allah ingin ajarkan manusia daripada makhluk-makhluknya. Fa'tabiru ya ulil absar. Pandang baik-baik wahai orang yang punya hati dan fikiran. Fa'tabiru ya ulil albab. Pandang baik-baik wahai orang yang punya hati dan fikiran. Oleh sebab itu maka connectingkan antara hati, jantung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir mengingat Allah. Kita kata kita yang paling besar, kita kata kita paling mulia, kita kata kita yang paling tinggi, maka kita diingatkan pagi, petang, siang, malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup kita dengar Allahu Akbar. Engkau besar, Allah Maha Besar. Kita angkat dua tangan, Allahu Akbar. Banyak masalah ini. Masalah masyarakat, masalah dunia, masalah politik, masalah ekonomi, masalah macam-macam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku menghadap engkau ya Allah, maka datang ketenangan. Kita siapkan cawannya. Cawan itu apa? Jantung dan hati. Ketenangan adalah airnya. Yang menurunkan air itu siapa? Allah menurunkan ketenangan ke dalam cawan hati manusia. Yang berbicara Abdul Somad, tapi boleh jadi ketenangan dalam hati puan dan tuan lebih banyak daripada ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati seorang al-faqir bernama Abdul Somad. Oleh sebab itu maka memperbanyak zikir, afdalu zikri seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Risau hati, tak tahu ke mana nak dialamatkan, maka pejamkan mata, banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha. Saya zikir kalau pelan-pelan rasa tak puas, kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang nak zikir pelan-pelan, zikir pelan. Nak zikir kuat, sila zikir kuat. Dua-dua ada dalil. Jangan kita saling ejek-mengejek. Ini kita zikir kuat, kawan kita tengok zikir pelan. Kita nak sindir dia, kita kuatkan ke telinga dia. La ilaha illallah. Berkelahilah sesama kita dalam masjid. Bila sesama orang berzikir berkelahi, yang gelak siapa? Yang di luar masjid. Kenapa orang di masjid berkelahi? Gara-gara berzikir. Elok kita tak ke masjid. Yang berzikir sir, apa dalil dia? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Yang berzikir kuat-kuat, apa dalil dia? Sahabat mendengar Abdullah bin Abbas nama dia di luar masjid mendengar zikir. Kana al-jahru bizikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abdullah bin Abbas, dari luar masjid mendengar zikir jahar dari dalam masjid. Kira-kira kalau zikir jahar pelan, boleh tak sahabat di luar masjid mendengar? Mana boleh? Pastilah kuat. Masa itu belum ada lagi pengeras penguat suara ni, tapi dia kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan zikir yang kuat boleh menghalau hantu, syaitan, jin, kafir, semuanya, kena yang kuat. Makanya azan itu suara kuat. Siapa suara yang paling kuat, itu yang diminta Tuan Muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari segala setan-setan semua. Maka yang paling kuat suara, itu yang azan. Ini sekarang banyak pula kita tengok suara pelan azan. Allah. Kata setan, iya ke awak ni azan ni? Oleh sebab itu maka yang zikir kuat, sila zikir kuat. Yang nak zikir sir, sila zikir sir. Saya selesa kalau zikir kuat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, berzikir kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dia nak marah pada Allah, tapi dia nak kuatkan diri dia, nak azamkan diri dia. Ada setengah kita melafazkan salat, usalli, melafazkan niat usalli fardal isya arba'a raka'atin. Kata setengah lagi tak, saya cukup dalam hati Allahu Akbar. Awak tak ada niat kan? Ada di dalam, kau tak dengar. Awak kenapa baca kuat-kuat? Aku kalau tak kuat, hati aku tak kuat. Kalau aku terus saja Allahu Akbar, dia berkata dalam isyak ke maghrib. Awak jadi imam ke jadi makmum? Jadi dua-dua boleh kita pakai. Selama ini masalah khilafiyah. Siapa yang mengajarkan ini? Islam. Islam mengajarkan kita untuk wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dalam jalan agama Allah. Wala tafarraqu, jangan engkau berpecah belah. Jangan bayangkan zaman Nabi itu hanya orang Arab Quraisy saja. Ada sahabat Nabi itu orang Rom. Nama dia Suhaib Ar-Rumi, Rom, Europe. Ada sahabat Nabi itu orang Habasyah. Di mana Habasyah itu? Ethiopia, Afrika. Ada sahabat Nabi itu pula orang daripada Yahudi. Itulah dia bernama Husain, Abdullah bin Salam, Tamim Ad-Dari, yang banyak lagi sampai kepada tabi'in yang bukan daripada kalangan Arab. Ada sahabat Nabi dari Persia. Itulah dia Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Arab. Menggali parit panjang saat perang Khandaq, itu bukan strategi perang Arab. Datang Salman bertanya, ya Rasulullah, ya, ini Madinah, betul. Ini Makkah, ya. Orang Makkah akan datang menyerang Madinah, ya. Bagaimana kalau kita gali parit? Ini bukit, ini pintu masuk. Dari bukit ke bukit ini kita gali parit panjang. Kita gali lubang besar supaya kuda dia tak boleh lalu. Maka disebut dengan perang Khandaq. Strategi itu datang dari mana? Dari Persia. Padahal Persia kafir kerana menyembah api. Apakah kata Nabi? Engkau orang Persia, jangan bawa-bawa strategi dari sana. Pergi bawa balik sini. Itulah maka kita guna hari ini yang bukan dari negeri Islam ini. Ini bukan dari negeri Islam. Ini bukan dari negeri Islam. Ini dari Jerman nampaknya nih. Ini pun bukan dari negeri Islam. Ada Sony, ada Panasonic, ada Apple. Kenapa kita pakai? Kenapa boleh masuk ke dalam? Kerana Nabi... Kalau beza agama pun boleh kita pakai kerana bukan masalah akidah. Apatah lagi sesama umat di dalam naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saudara kita. Ini adalah umat. Ini adalah ikhwan. Walaupun kita berbeza dalam beberapa permasalahan, tapi ada pula orang yang berbeza akidah dengan kita. Apakah ada Nabi SAW mengajarkan bila dia beza akidah dengan engkau, engkau cabut pedang, pancung kepalanya? Tidak. Dulu kalau berperang, bakar kebun kurmanya, ratakan rumahnya dengan tanah, ambil anak gadisnya, larikan bininya. Dulu begitu. Tapi manakala Islam datang, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan rosakkan rumah. Satajiduna rijalan fis sawami', dan kamu akan bertemu dengan para lelaki yang duduk kat rumah-rumah ibadah mereka, para padri agama mereka. Jangan ganggu mereka. La ta'ridu lahum, cari agama yang menyiarkan saat perang pun yang boleh dilawan hanya orang yang membawa tombak, pedang dan panah saja. Adapun yang perempuan tua, hamil, menyusukan anak, para padri agama yang tak ada mengganggu, maka mereka adalah, itulah maka agama kita ini disebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu nikmat Islam yang boleh saya jelaskan dalam masa dimulai pukul 8, sekarang pukul 9. 60 minit saya jelaskan tentang nikmat Islam, tapi itulah hanya secuil sedikit saja. Maknanya bila ada nanti kajian dari Habib, dari ulama, datang duduk dengar, datang duduk dengar di surau, di masjid, di musolla kita, datang duduk dengar. Bila mengantuk, maknanya nikmat Islam dah masuk ke hati. Sebab dia dah tenang. Sampai pukul 9. Saya jawab beberapa pertanyaan. Satu, bagaimana hendak menjaga kesucian Islam dalam masyarakat majemuk di samping menghormati agama lain? Dengan agama orang lain, batasan sempadannya jelas. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bolehkah saya berbuat baik sama dia? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kamu dalam masalah agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tak menghalau kamu dari Malaysia, dari kampung halaman kamu, dari Pulau Sumatera, dari Semenanjung Melayu. Antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka. Watuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Dua, bila mereka tak halau kamu, bila mereka tak perangi kamu, balas yang dua itu dengan dua. Antabarruhum, buat baik dan bersikap adil. Iqdilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Datang orang Yahudi mengadu kepada Umar bin Khattab kerana laman rumah dia diambil sebagai jalan. Mengadu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ambil tulang, lalu dia bagi garis lurus dengan ujung pedang dia. Pergi hantar pada gubernur Mesir, Amr bin As. Amr bin As tengok tulang lurus. Oh, maknanya kalau tak adil, kau jadi tulang. Tengok bagaimana dia mengajarkan adil. Allah tidak akan menurunkan pertolongan kalau tak bersikap adil. Dua, apakah adab sebagai orang Islam? Islam ini isinya tiga. Yang pertama, akidah. Allah, malaikat, kiamat, surga, titian siratul mustaqim, hisab. Ini akidah. Wujud kidam baka muhalifatul hawadis kiamu binafsi, akidah. Ada yang kedua, fiqh. Islamic law. Hukum. Hukum jual beli, hukum nikah, fiqh ibadah, fiqh munakahah, fiqh muamalah. Yang ketiga, akhlak. Punca daripada ajaran Islam adalah akhlak. diambil yang tiga ini daripada pertanyaan Jibril AS. Mahwal Islam, dari pertanyaan mahwal Islam lahirlah fiqh. Fiqh salat, fiqh zakat, fiqh puasa, fiqh haji. Mahwal iman, lahirlah ilmu akidah. Salat, akidah pada Allah, malaikat, takdir baik, takdir buruk. Mahwal ihsan, itulah akhlak. Puncaknya adalah ihsan. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau selalu merasakan diawasi, dipandang, ditengok, dicatat oleh malaikat dalam pengawasan muraqabatullah. Inilah puncak akhlak, adab. Kita jaga adab. Mana yang lebih mulia? Orang berilmu ke orang beradab? Al-adab fawqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Tak ada guna berilmu kalau tak beradab. Kalau tazkirah membuat lebih beradab, kalau dengan tazkirah membuat lebih sopan santun, kalau dengan tazkirah merasa lebih takut pada Allah, itulah tazkirah yang benar. Tapi bila hanya menghafal dalil, menghafal ayat, menghafal hadis, laisal ilmu bikasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu hanya pandai membaca ini, menjelaskan ini, tapi bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada manusia. Terakhir, bagaimana menjaga adab perpaduan Islam? Islam agama yang sempurna. Masuk lalat ke dalam air minum pun diatur oleh Islam. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyurmisku, celupkan. Fa inna fi ihda jinahihi da'an, pada salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra shifaan, yang lain ada ubat. Bukan Islam nak suruh kita minum air lalat. Islam nak bagi tahu pada perkara sekecil itu pun ada aturan dalam Islam. Islam adalah way of life. Islam bukan hanya sekedar ritual. Islam bukan hanya setakat ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Islam atur segala, termasuklah tentang kita yang bermacam ragam suku, bangsa, agama, majmuk, maka kita diatur. Indonesia negara majoriti Muslim terbesar. Tapi bila orang putih datang, apa yang dia ingat? Yang dia ingat Candi Borobudur, Buddha. Mesir, negeri Muslim terbesar, tempat para ulama. Bila kita tanya orang putih, apa yang awak ingat tentang Mesir? Piramid, Fir'aun. Adakah Islam mengatakan ratakan dengan tanah, bakar, hancurkan? Tidak. Islam agama yang menjaga pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Kalau pokok kayu dijaga, kalau peradaban orang lain dipelihara, apalagi sesama kita manusia, maka dikatakan Islam. Siapa itu Islam? Siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih, selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Kita merenung sejenak, pejamkan mata sejenak. Sudah berapa banyak orang teraniaya karena tangan dan lidah kita, dan kita mengaku adalah orang yang paling Islam. Sebenarnya kita jauh daripada Islam. Mari kita saling memahami, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati dalam keadaan Muslim. Al-Hadhihi Niyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم فقهنا في الدين dalamkan ilmu agama kami, muallimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kami kaji pada kesempatan ini jadikan dia berguna untuk kami, anak cucu kami, dunia dan akhirat. Allahumma ahina bil iman, matikan kami dalam iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dalam iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimah yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.